Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, bab bayanu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub. Bab bayan fadl at-tauhid, tentang penjelasan keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Karena namanya bisa bermakna mausulah. Walladhi yukafir minad dunub. Bisa juga maknya masdariyah, yang merubah fi'ilnya jadi masdar. Kalau maknya ma masdariyah, berarti maknanya bab fadlut tauhid wa takfiruhu atau wa takfiri minad dunub. Bab utaman tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Wa takfiruhum minad dunub. Kalau maknya ma masdariyah. Kalau maknya ma mausulah, berarti bermakna alladhi. Bab fadlut tauhid walladhi yukafiru minad dunub. Akan dibahas insyaAllah oleh pensyarah. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad ibn Wahab rahimahullah, babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub. Qala syarih, berkata syarih rahimahullah, man huwa syarih? Man Syekh Sulaiman atau Syekh Abdurrahman? Abdurrahman al-Syekh atau Syekh Sulaiman al-Syekh? Kalau qultu, saya katakan baru ucapan Syekh Abdurrahman al-Syekh, cucunya beliau. Tapi kalau asyarih, beliau adalah Syekh Sulaiman al-Syekh. Karena ini sungguhnya ringkasan dari syarahnya Syekh Sulaiman yang berjudul Taisirul Azizul Hamid ala kitab Tauhid. Baik. Khabar bab adalah khabar mubtada'in mahdufin taqdiruhu hada. Bab itulah khabar dari mubtada yang tidak tersebut, yang takdirnya adalah hada. Berarti di sana seakan-akan ada mubtada hada babu bayani fadli tauhid. Hada babu. Maka i'rabnya bagaimana? Bab khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hada. Itu kata syarih. Qultu, saya katakan, berarti Syekh Abdurrahman sekarang, Abdurrahman al-Syekh. Wa yajuzu an yakuna mubtada'un khabaruhu mahdhuf. Dan boleh pula sebaliknya. Dia adalah mubtada dan khabarnya yang mahdhuf. Dia adalah mubtada, khabarnya yang mahdhuf. Takdirnya sama, hada. Berarti bisa juga babu bayan fadli tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub hada. Bab tentang keterangan keutamaan tauhid dan penghapusan terhadap dosa adalah ini. Adalah ini. Berarti hadanya setelahnya. Dan kedudukannya sebagai khabarun mahdhuf. Ya juz hada wa hada. Boleh yang ini, boleh yang itu. Qala wa ma, sedangkan kalimat ma di sana, ma yukaffir min ad-dunub, yajuz an takuna mausulah. Bisa maknya ma mausulah yang maknanya seperti alladhi. Dan mausulah mesti membutuhkan a'id. Mana a'idnya? Mahdhuf. A'idnya tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Ai bayanul ladhi yukaffiruhu min ad-dunub. Mana a'idnya? A'id itu domir yang kembali kepada mausul. A'id adalah domir yang kembali kepada mausul. Bayanul ladhi yukaffiru min ad-dunub, kan bingung kita ketika membaca di judul kalau dikatakan mausulah wa ma yukaffiru min ad-dunub. Mana a'idnya? Tidak ada. Maka kita katakan seperti ucapan asy-syarih, ada tapi tidak tersebut. Takdirnya bagaimana? Takdirnya bayanul ladhi yukaffiruhu min ad-dunub. Keterangan apa yang menghapuskannya dari dosa-dosa. Naam. Maka yukaffiruhu dhamirnya aidun, kembali kepada alladhi. Wa yajuzu aidan takun masdariyah, dan bisa juga maknya adalah mak masdariyah. Mak masdariyah adalah yang membentuk fi'il menjadi masdar. Yang mak ditambah dengan fi'ilnya sama dengan masdar. Berarti ay takfiruhu ad-dunuba ba fadlu at-tauhid wa takfiruhu ma yukaffir maknanya takfir. Wa hadha thani adhhar, dan yang kedua lebih zahir, lebih tampak, lebih jelas. Berarti yang mana lebih jelas? Maknya ma al-masdariyah. Berarti babu fadli tauhid wa takfiruhu ad-dunub. Bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa. Dan fungsinya i'rab seperti ini, fungsinya adalah memudahkan kalian untuk menerjemahkan sehingga kalian memahami apa yang dimaksud dan menerjemahkannya tidak dengan kaku. Keutamaan tauhid dan yang menghapuskan susah. Tetapi kita katakan dengan ringkas, bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa. Dan penghapusannya terhadap dosa. Penghapusan kan dia kata benda, berarti masdar. Iya, karena maknya memasdariyah, maka merubah fi'ilnya menjadi masdar. Ma yukafir sama dengan takfir. Bab fadlu tauhid wa takfiruhu minad dunub. Ala kulli hal, qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah, wa qawlillahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am, ayat 82. Dibawakan oleh al-musannif, wahuwa syaih Muhammad bin Abdul Wahab, ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu, orang yang beriman dan tidak mencampurinya, lam yalbisu imanahum bidhulmin, tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan al-amn, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka terbimbing dengan hidayah. Qala fi syarah, qala Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani al-Muthanna wa saqa bi sanadihi, kemudian menyebutkan sanadnya sampai kepada Rabi' ibn Anas. Qala al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Dinukilkan dalam riwayat ini bahwa iman adalah keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Itu keimanan yang dimaksud dalam ayat ini. Berarti bagaimana terjemahannya atau tafsirnya? Orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan tidak mencampuri keikhlasannya dengan kedzaliman, mereka mendapatkan al-aman oleh tidak. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ai haula'i alladziina akhlasul 'ibadata lillahi wahdah, mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah sendirinya, wa lam yusyriku bihi syai'a, dan tidak mencampurinya dengan sesuatu apapun, humul aminun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Humul aminun, mereka lah orang-orang yang aman yaumul qiyamah. Aman dari azab Allah. Aman dari ancaman azab. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Dan mereka terbimbing di dunia dan di akhirat. Disebutkan amannya yaumul qiyamah. Dan disebutkan hidayahnya di dunia dan akhirat. Karena dijanjikan di sini dua. Yang dijanjikan dua perkara, keamanan dan hidayah. Bagi mereka yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah dan tidak mencampurnya dengan sesuatu apapun, tidak mencampurnya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan dua, keamanan dan hidayah. Maka para ulama menyatakan keamanan yang dimaksud adalah keamanan di akhirat. Kenapa demikian? Kenapa enggak disebutkan di dunia dan di akhirat? Karena dunia darul ibtila. Dunia itu tempat ujian. Manusia diuji di dunia dengan musibah-musibah, dengan ancaman-ancaman, bahkan dengan serangan-serangan secara fisik dari orang-orang kafir wal musyrikin. Sehingga dari sisi ini, mereka tidak dikatakan aman, karena mereka terancam dengan ancaman-ancaman permusuhan. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Berarti tidak aman, ada ancaman-ancaman. Tetapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mesti akan memenangkan kaum mukminin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Sehingga Ibnu Katsir menyatakan dengan kalimat humul aminun yaumul qiyamah. Mereka mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Wal muhtadun adapun mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama menyebutkan adapun hidayah di dunia, adapun keamanan di akhirat. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, Syekh Utsaimin juga menyatakan bahwa hidayah dunia dan akhirat. Akhirat masih ada hidayah lagi, bimbingan iya. Karena ada kalimat orang kafir fahduhum ila siratil jahim, dibimbing mereka ke siratil jahim, sedangkan mukminin dibimbing ke dalam jannah. Berarti ada hidayah dalam bentuk lain. Sehingga dikatakan wal muhtadun fid dunya wal akhirah. Qala Ibnu Zaidin wa Ibnu Ishaq hadza min Allah ala fasl al qada baina Ibrahim wa qaumih. Ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan keputusan akhir. Fasl al qada adalah penyelesaian keputusan antara Ibrahim dan kaumnya. Antara Ibrahim dan kaumnya. Man yang hafal surat Al-An'am? Siapa yang hafal surat Al-An'am? Iqra' ma qablahu minal ayah wa ma ba'dahu. Ayat 81, 82, 83, bahkan mungkin 80-nya. Itu mengenai kisah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Sampai pada kalimat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan itu keputusan akhir. Pokoknya siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka bagi mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Naqra. Baik, wa hajjahu qaumuh. Maka Ibrahim dibantah dengan argumen-argumen batil oleh kaumnya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kata Ibrahim, apakah kalian membantah aku padahal aku sudah terbimbing dengan hidayah? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak khawatir kalau kalian berbuat kesyirikan-kesyirikan kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Wa sya'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadzakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana aku akan takut dengan apa yang kalian sekutukan? Wala takhafuna annakum asyraktum, sedangkan kalian sendiri tidak takut kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunzil 'alaikum sultana. Apa yang Allah tidak turunkan pada kalian bukti-buktinya? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Maka mana dua golongan yang lebih pantas untuk mendapatkan keamanan? Lihat kaitannya dengan ayat yang sedang kita bahas. Ayul fariqaini ahaqqu bil amni? Mana dua golongan yang lebih pantas mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun. Kenapa harus aku yang takut kepada berhala-berhala kalian? Karena mereka mengancam, engkau akan kualat, akan tertimpa kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya. Kata Ibrahim alaihissalam, apakah aku harus takut pada kalian, pada berhala kalian yang kalian sekutukan dengan Allah? Sedangkan kalian sendiri tidak takut bahwa kalian berbuat syirik pada Allah Taala. Ayyul fariqaini ahaqqu bil amn? Mana yang lebih pantas mendapatkan ketakutan, yang lebih pantas mendapatkan keamanan? Siapa yang mendapatkan ketakutan dan siapa yang mendapatkan keamanan? Baru kemudian disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, merekalah orang yang mendapatkan keamanan. Aman, enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan. Karena tidak terancam dengan ancaman azab. Apa dalam hadis muat kemarin? Haqqul ibad Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya para hamba, mereka tidak akan diazab selama mereka tidak syirik. Berarti mereka mendapatkan al-aman, mendapatkan keamanan. Apa ayat berikutnya? Ayat setelahnya. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Ini hujjah kami, kata Allah, yang kami berikan pada Ibrahim terhadap kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia lagi Maha memiliki hikmah. Berarti di sini qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Ibnu Ishaq, hadza min Allah ala fasl al-qada. Berkata Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq bahwa ini merupakan fasl al-qada, keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Ibrahim sebagai keputusan yang menyelesaikan antara Ibrahim dengan kaumnya, yang memberikan masing-masing dengan argumennya, masing-masing dengan hujahnya. Maka ayul fariqaini ahqqu bil aman, siapa dari dua golongan yang pantas mendapatkan keamanan? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan. Ali bin Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, qalu, mereka berkata, para sahabat, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang enggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ketakutan para sahabat merasa berat. Syaratnya tidak mencampuri iman dengan kedzaliman, dan yang mereka pahami kedzaliman secara umum, kedzaliman yang merupakan syirik ataupun kedzaliman yang merupakan maksiat, maksiat yang merupakan dosa besar maupun yang dosa kecil, semuanya disebut kedzaliman. Maka mereka merasa berat, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat salah, yang enggak pernah berbuat zalim? Qala alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Dan yang dimaksud akan menghilangkan keamanan adalah kesyirikan. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya, faqala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana al-A'mash qala hadatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat alladhina amanu lam yalbisu imanahum bidhulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlim nafsah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan lamma nazalat, ketika turunnya ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Qal laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, yang dimaksud tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, jangan menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Rasulullah SAW menafsirkan dengan tafsir yang menyelesaikan kebingungan mereka, bahwa syirik yang dimaksud, kedzaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Wali Ahmad bin Nahwi, demikian pula yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga semirip dengan itu. Juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lama nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah, terasa berat, syaqqa, terasa berat yang demikian atas para sahabat. Karena para sahabat mengira siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan dosa-dosa, mereka merasa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari dosa. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Yadhlim nafsahu, ini diantara kedzaliman-kedzaliman yang paling ringan. Kedzaliman yang paling tinggi adalah kesyirikan. Kemudian di bawahnya adalah zulmul ibad. Pertama zulmun lillah, zalim kepada Allah. Yang kedua zulmun lil ibad. Yang ketiga zulmun linafsihi, zulmun kepada Allah, zalim kepada Allah adalah syirik, kufur. Zulmul ibad, zalim kepada manusia, kepada para hamba, artinya mendzalimi mereka pada hartanya, pada kehormatannya, pada darahnya. pada hartanya merampas dengan zalim, pada darahnya menumpahkan darah dengan zalim, pada kehormatannya menjatuhkan kehormatannya dengan zalim. Ini semua dzulmul ibad. Dan ini besar. Kenapa? Karena dia harus meminta ridho mereka dan minta maaf mereka. Dan Allah tidak akan memaafkan dia kalau al-madlum, orang yang terdoliminya, tidak mau memaafkan. Ini berat. Sehingga yaumul qiyamah akan ada tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang terdolimi. Mereka akan datang na'udzubillah kepada kita kalau kita berbuat zalim. Mereka akan datang dan menuntut, ya Rab, dia telah mendolimi aku demikian-demikian. Dan tidak ada urusan harta, tebusan dan sebagainya, tidak ada. Semua urusannya pahala dan dosa. Maka mereka meminta, tuntutannya adalah pahala kita. Pahala kita diberikan pada mereka. Sampai kalau sudah habis na'udzubillah, masih datang lagi, penuntut lagi, aku juga terdolimi, aku tidak ridho, dan aku menuntut. Padahal pahalanya sudah habis. Maka dosa orang yang terdolimi tadi dikurangi dan diberikan kepada orang yang berbuat dolim ini. Inilah yang dijuluki dengan orang yang bangkrut. Dengan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kalian siapa muflis? Para sahabat hanya mengetahui muflis dari sisi duniawiyah. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Yang namanya muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Maka Nabi menjawab, al-muflis adalah orang yang jaa yaumul qiyamah, datang yaumul qiyamah bi siyamin bi salatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala ini pahala itu sekian pahala, tetapi jaa wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Tetapi datang dalam keadaan sudah mendzalimi yang ini, sudah menjatuhkan kehormatan yang itu, menumpahkan darah yang ini. Dan mereka semua datang menuntut dan diberikan pada mereka pahalanya dikurangi, dikurangi, dikurangi. Sampai ketika pahalanya habis, ternyata masih ada yang datang menuntut. Maka dosa orang yang menuntut tadi, yang terdolimi tadi, ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Maka dzulmul ibad berat. Berat. Maka di bawahnya ada dzulmun linafsihi. Apa itu dzulmun linafsihi? Semua dosa-dosa yang merugikan dirinya sendiri. Orang yang berbuat dosa yang akibat jeleknya hanya pada dirinya, enggak mengganggu orang lain. Dia berdosa sendirian di rumahnya sendiri. Maka dia yang mendapatkan kejelekannya sendiri. Makanya dulu melinasihi. Maka para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Artinya yang paling ringannya saja, yaitu mendolimi dirinya sendiri. Maka Nabi menjawab dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz lain, innahu laisal ladzi ta'nun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak seperti yang kalian maksudkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih? Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh? Ini maksud juga Luqman al-Hakim. Ya bunayya, la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Innama huwa syirk. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Berarti tafsir langsung dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih dalam Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Rahu Ahmadul Bukhari rahimahumullah. Bahwasannya yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Berarti apa makna ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya mereka-mereka yang tidak mencampuri imannya, orang-orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan petunjuk. Mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Khairul bin a'azakumullah. Tetapi ada riwayat Umar radhiyallahu taala anhu, annahu fassarahu bidzanbi. Beliau menafsirkan bahwa kedzaliman dalam ayat tadi adalah dosa-dosa. Fayakunul ma'na, maka jadilah maknanya, al-amnu min kulli adab. Maknanya adalah aman dari seluruh adab. Wa qala al-hasan wal-kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Sedangkan Al-Hasan dan Al-Kalbi menyebutkan ulaika lahumul amnu fil akhirah, mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia. Ini yang kita katakan tadi, bahwa sebagian ulama menyatakan keamanan hanya di akhirat, hidayah hanya di dunia. Karena di dunia ini mereka mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus dan sebagian tidak mendapatkan hidayah dan tersesat ke dalam subul, ke dalam jalan-jalan kufur dan kesyirikan dan kesesatan. Maka yang selamat adalah mereka yang muhtadun. Maka ini berarti janji dari Allah, kabar gembira dari Allah, akan mendapatkan keamanan di akhirat, dan itu yang paling tinggi, dan mendapatkan hidayah di dunia, dan itu yang paling tinggi dari pemberian-pemberian dunia lainnya. Hanya saja yang ditafsirkan oleh Umar adalah dosa-dosa. Berarti makna ayat, siapa-siapa dari kalangan mukminin, orang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan dosa-dosa. Berarti maknanya, al-amnu min kulli adha. Berarti al-aman itu ada dua. Al-aman ada dua. Al-amnu mutlak dan mutlak al-aman. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab memang unik, Masya Allah. Hanya dibalik saja sudah berubah maknanya. Keamanan ada dua. Ada al-amnul mutlak, ada mutlakul aman. Al-amnul mutlak adalah keamanan mutlak dari segala ketakutan apapun. Tetapi kalau mutlakul aman, sekedar ada keamanan. Yani intinya saja. Intinya keamanan. Barakallahu fikum. Apa bedanya? Bedanya kalau al-amnul mutlak aman min kulli adab. Betul-betul aman dari segala kekhawatiran. Baik, ini kalau ditafsirkan dengan dosa-dosa, maka yang pertama, maka amannya aman min kulli adzab, yakni al-aman mutlak, keamanan yang murni, yang betul-betul aman, enggak ada rasa ketakutan apapun. Tetapi kalau ditafsirkan dengan kesyirikan, maka maknanya dia mendapatkan intinya keamanan. Artinya tidak akan diadab selama-lamanya. Mungkin akan diadab dosa-dosanya. Mungkin tidak. Ada ketakutan enggak? Kalau orang ini memiliki dosa, dia ahli tauhid, Masya Allah, muwahhid. Tetapi dia berbuat dosa. Memiliki sekian banyak dosa. Bagaimana di akhirat? Masih tidak ada kejelasan. Masih belum merasa yakin. Apakah dia akan diampuni dosanya atau tidak? Kekhawatiran akan diampuni dosanya atau tidak, itu ketakutan atau bukan? Ketakutan. Bertentangan dengan alaman. Bertentangan, tetapi inti keamanannya dapat. Karena Allah sudah janji, orang beriman tidak akan kekal dalam neraka, dan dia pada akhirnya akan masuk dalam jannah. Keamanan itu ada. Tetapi sesuai dengan besarnya dosa-dosa, sesuai dengan itu pula dia memiliki ketakutan. Semakin banyak dosanya, semakin takut dia, semakin khawatir dia. Tetapi intinya keamanan ada. Dia sudah mengetahui dengan ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang yang bertauhid enggak akan kekal dalam neraka. Barakallahu fikum. Nanti ada insyaallah akan dibahas oleh Asy-Syarih. Kembali pada kitab. Berarti kalau maknanya ditafsirkan dosa-dosa seperti tafsir dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berarti maknanya aman adalah aman min kulli adab, aman dari seluruh adab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perhatikan. Walladzina syaqqa 'alaihim dhannu anna adh-dhulma al-mashrut huwa dhulmul 'abdi li nafsihi. Yang membuat berat para sahabat adalah prasangka mereka yang mengira bahwa kedzaliman yang disyaratkan adalah kedzaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu. Dan mereka mengira bahwasanya tidak ada keamanan dan tidak ada bimbingan hidayah bagi siapa-siapa yang mencampuri imannya dengan kedzaliman pada dirinya sendiri. Ini dengan dosa-dosa. Maka mereka merasa berat. Berarti kalau berbuat dosa, tidak aman sama sekali. Berarti kalau berbuat dosa, tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Ini berat. Syaqqa alaihim. Fabayyana lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma dallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillah. Maka diterangkan oleh Nabi SAW bahwa yang dimaksud dalam ayat itu dengan kedzaliman adalah kesyirikan. Wa anna syirka dhulmun fi kitabillah. Bahwa kesyirikan itu merupakan kedzaliman. Fala yahsulul amnu wal ihtida' illa liman lam yalbis imanahu bidhulmin. Maka tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali orang yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, ai kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadza dzulm, karena siapa yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman jenis ini, jenis syirik, kana min ahlil amni wal ihtida', maka dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana orang-orang yang dijuluki dengan ahlul istifa, orang-orang pilihan. Kenapa ahlul istifa? Karena disebutkan dalam ayat, thumma awrathnal kitab alladhina istafayna, dari kata istafayna. Thumma awrathnal kitab, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang istafayna, yang kami pilih. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Disebutkan oleh Allah SWT, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Berarti orang-orang terpilih, mu'minun, atau bukan mu'minun? Mu'minun. Berarti orang yang mendapatkan keamanan, atau tidak mendapatkan keamanan? Dapat keamanan. Orang pilihan kok. Berarti mendapatkan ihtida' atau tidak mendapatkan ihtida'? Mendapatkan ihtida'. Bahkan Allah katakan kami pilih mereka. Berarti mereka orang yang terpilih, yang terdapat hidayah, yang mendapatkan keamanan. Ternyata Allah sebutkan mereka berbeda-beda keadaannya. Ada tiga model golongan. Yang semuanya ahlul istifa'. Semuanya ahlul istifa'. Orang-orang pilihan Allah SWT. Yang pertama, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada orang yang masih mendzalimi dirinya sendiri, masih berbuat dosa-dosa yang merugikan dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pas-pasan, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Selesai. Ya, enggak menambah-nambahnya dengan yang tidak menambah dengan yang sunnah-sunnah wal mustahabbat. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu muqtasid. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Itulah generasi para sahabat, orang-orang yang disebut dengan sabiqun, yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Kewajibannya dikerjakan, demikian pula yang mustahabbatnya dikerjakan. Yang anjuran-anjurannya dikerjakan. Demikian pula sebaliknya, yang haram ditinggalkan. Bukan hanya yang haram ditinggalkan, yang makruh-makruhnya pun ditinggalkan. Bahkan yang syubhat, yang meragukan, mereka tinggalkan pula. Karena kekhawatiran akan jatuh ke dalam yang haram. Ini barakallahu fikum, sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Berarti ahlul istifa, asyahid min hadhil ayah, bahwa ahlul istifa masih ada golongan yang zalim li nafsih. Masih ada orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah, membawakan ayat ini sebagai dalil, bahwa orang yang masih berbuat zalim pada dirinya sendiri, kalau dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan besar, masih mendapatkan al-aman wal-ihtida'. Wa hadha la yunfi an yu'akhad ahaduhum bidhulmihi li nafsih. Tetapi ini tidak menafikan, tidak meniadakan ancaman kepada salah seorang mereka dengan kedzalimannya pada dirinya sendiri. Tidak menafikan ancaman. Ancaman adab tetap ada pada setiap dosa. Bidan bin idza lam yatub, tetap dia terancam dosa kalau dia belum taubat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa yang beramal dengan amalan sekecil biji darah pun dari kebaikan, pasti akan melihatnya yaumul qiyamah. Demikian pula siapa yang beramal dengan sebiji darah pun syarran, kejelekan, yarah, dia akan melihatnya yaumul qiyamah. Karena melihat hitungannya, lihat ancamannya. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa dosa-dosa itu tetap ada pada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan ditanya yaumul qiyamah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini barakallahu fikum masih tetap ada. Walaupun orang tadi mendapatkan aman walaupun tidak, mendapatkan keamanan dan petunjuk, tapi dengan dosa-dosanya mereka ada kekhawatiran, mereka ada ketakutan. Kenapa? Karena sekecil apapun akan ada pertanggungjawabannya nanti yaumul qiyamah. Wa qad sa'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu an-nabiyya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah nanya kepada Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'a? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat jelek, yang enggak pernah berbuat dosa? Dijawab oleh Rasulullah sallam, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibaka al-la'wa, fadhalika ma tujzauna bihi. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah mendapatkan kesusahan? Engkau pernah sedih? Engkau pernah tertimpa musibah-musibah? Ketika dijawab tentu, ya tentunya manusia mesti akan mendapatkan masa-masa seperti itu, masa susah, masa sedih, masa mendapatkan bencana, musibah. Fadzalika ma tujzauna bihi, maka itulah yang kalian dibalas dengannya. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya dengan pembahasan kita bahwa mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan yaumul qiyamah. Loh, bagaimana dosa-dosanya? Setiap orang mukmin walaupun dia tidak berbuat syirik mesti saja jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Maka dijawab, adapun dosa-dosa yang seperti itu dari seorang mukmin muwahhid yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka dosa-dosanya bisa terhapus dengan kesusahan yang ditimpanya atau yang menimpanya di dunia, dengan kesedihan yang tertimpa di dunia, atau dengan berbagai macam bencana-bencana atau sakit. Maka ketika kita menengok orang sakit, apa kita katakan? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak mengapa, menghapuskan dosa insyaallah. Karena bagi seorang mukmin sakitnya merupakan tahur, merupakan penghapusan terhadap dosa-dosa. Barakallahu fikum, sehingga mereka mendapatkan keamanan yaumul qiyamah. Fa bayyana annal mu'min alladhi idza mata dakhala al-jannah qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Maka diterangkan dalam hadis ini bahwa seorang mukmin yang kalau mati, kalau meninggal dia masuk surga, qad yujza, kadang-kadang dibalas dosa-dosanya di dunia. Kadang-kadang dibalas dosa-dosanya di dunia. Tidak selalu, kadang-kadang. Qad yujza, bisa yatihi di dunia, bisa jadi dihapuskan, dibersihkan dosa-dosanya di dunia. Dengan apa? Bil masaib, dengan musibah-musibah, dengan penyakit, dengan bencana, dengan kesedihan, dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan padanya. Qala rahimahullah, masih Syekhul Islam rahimahullah, faman salima min ajnasid dhulmi thalatha, maka siapa yang selamat dari tiga jenis kedzaliman, asyirk, dhulmun lillah, wa dhulmul ibad, wa dhulmuhu li nafsihi, siapa yang selamat dari tiga kedzaliman ini, kedzaliman pada Allah yakni kesyirikan, kedzaliman pada para hamba, dan selamat juga dari kedzaliman pada dirinya sendiri bima dunya syirik, kana lahul amnut tam, maka dia mendapatkan al amnut tam, keamanan yang sempurna, wal ihtida'ut tam, mendapatkan bimbingan hidayah yang sempurna pula. Baik, kalau dia selamat dari seluruh kedzaliman dengan tiga jenisnya, maka keamanannya sempurna, bimbingannya sempurna. Adapun man lam yaslam min dzulmihi linafsihi, adapun yang tidak selamat dari kedzaliman pada dirinya sendiri, ini masih berbuat dosa-dosa, kana lahu al-amn wal ihtida' mutlaqan, maka dia hanya mendapatkan mutlak atau keamanan dan ihtida' mutlaqan. Bima'na, apa maknanya? Maknanya annahu la budda an yadkhulul jannah. Artinya keamanan mutlak itu artinya dia memiliki intinya keamanan. Annahu la budda an yadkhulul jannah, bahwa dia harus masuk surga, atau mesti, bukan harus. Dia mesti akan masuk dalam surga. Kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra, sebagaimana dikhabarkan, dijanjikan di dalam ayat-ayat lain. Wa qad hadahu Allahu ila siratal mustaqim, dan dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Alladzi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, yang akibatnya nanti membawa dia ke dalam surga. Wa yasullahu min naqsil aman, tetapi dia mendapatkan kekurangan dari keamanannya. Karena masih dicampuri rasa takut. Bihasbi ma naqsa min imanihi bidzulmihi linafsihi. Masih dicampuri rasa takut, kenapa? Sesuai dengan kekurangan dari keimanannya dengan dicampuri dosa-dosa. Semakin besar dosa-dosa yang mencampurinya, semakin besar kekurangan keamanannya. Baik. Walaysa muradun Nabi SAW biqaulihi innama huwa syirik anna man lam yusyrik syirkal akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Maka bukan maknanya, mana ucapan Nabi innama huwa syirik, berarti siapa yang tidak berbuat syirik akbar, maka dia mendapatkan keamanan sempurna, dapat ihtida', petunjuk sempurna. Bukan. Bukan yang dimaksud. Dari mana tahunya? Dengan hadis-hadis lain. Fa inna ahadithuhu al-kathira, karena hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, bersama nususil Quran, bersama dalil-dalil Al-Quran, semuanya tubayyin, menjelaskan anna ahlil kabair mu'arraduna lil khauf. Semuanya menjelaskan dengan yakin, dengan jelas gamblang, bahwa orang yang berbuat dosa besar, mu'arraduna lil khauf, terancam dengan rasa takut. Dihadapkan ya, mu'arradun lil khauf, dihadapkan pada ketakutan-ketakutan. Ketika dibangkitkan takut, nafsi nafsi diriku diriku. Ketika dihisab takut, jangan. Apalagi ketika dihadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibuka catatannya, ini dosa-dosamu, maka sangat takutnya. Sampai ketika Allah menyatakan ini semua aku ampuni, baru hilang rasa takut mereka. Berarti rasa takutnya ada, sesuai dengan seberapa besar dosa-dosanya. Tetapi intinya keamanan ada, yaitu dia dijamin enggak akan kekal dalam neraka. Kenapa? Karena dia mukmin, muwahhid. Dan juga sebaliknya, dia dipastikan akan masuk surga pada akhirnya. Karena dia seorang yang tidak berbuat syirik. Allah menjanjikan hal itu. Itu ayat-ayat dan hadis-hadis tubayyin dzalik, menjelaskan yang demikian. Dan diberikan bimbingan juga bukan berarti bimbingan yang sempurna. Berarti orang yang tidak berbuat kesyirikan, dia mendapatkan keamanan, intinya keamanan. Mendapatkan hidayah, intinya hidayah. Lam yasul lahumul amnu tam wal ihtida'u tam, bukan berarti mendapatkan keamanan sempurna atau mendapatkan bimbingan hidayah sempurna pula. Tidak. Alladzina yakununa bihi muhtadina ila siratal mustaqim, yang dengan itu dia terbimbing ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, tanpa adab sedikit pun yang didapatkan oleh mereka. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Bal ma'hum aslul ihtida, bahkan mereka mendapatkan aslul ihtida, intinya ihtida, bimbingan ila hadas sirat. Wa ma'hum aslu ni'matillah, dan mereka mendapatkan intinya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka dijamin tidak akan kekal dalam neraka dan dijamin masuk surga. Wa la budda lahum min dukhulil jannah, dan mereka mesti akan mendapatkan jannah. Barakallahu fikum. Kalau kita tulis demikian, bahwa orang yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, ada yang tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, artinya tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, syirik akbar. Yang kedua, yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, ketiga-tiganya. Dzulmul tsalatsah. Dzulmul lillah, dzulmun lillah yaitu syirik, dzulmul ibad dan dzulmun nafsi. Kalau tidak mencampurnya dengan ketiga-tiganya, maka dia mendapatkan al-amnul mutlak. Atau supaya lebih mudah dipaham, al-amnu at-tam. Mendapatkan keamanan sempurna dan yang tidak sempurna. Tetapi kalau tidak mencampurnya dengan kesyirikan saja, dosa-dosa yang lain masih kadang-kadang dia kerjakan, masih kadang-kadang dia perbuat, maka dia aman. Intinya keamanan. Dia terbimbing hidayah dengan intinya bimbingan hidayah. Paham? Sudah kita ketahui bahwa intinya keamanan adalah keamanan dari kekekalan. Berarti dia aman, tidak akan kekal dalam neraka. Adapun intinya hidayah apa? Intinya hidayah adalah dia masih lurus di atas Islam. Bisa jadi ada salah dia, menyimpang dalam perkara fikih, salah ininya, salah sholatnya, salah itunya, mungkin. Tetapi inti, usul, aslul ihtidak, dia punya. Dia masih tetap di atas shirath, di atas sunnah, di atas ahlus sunnah, di atas salaf. Masya Allah. Tapi masih ada. Dia salah dalam masalah ini, salah dalam masalah itu. Tidak terbimbing secara sempurna. Barakallahu fikum. Berarti terbimbing dalam hidayah dan tidak mengeluarkannya dari keadaannya di atas shiratal mustaqim. Demikian pula aman. Tidak terancam dengan kekekalan dalam neraka. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pada dars al-qadim, pada pelajaran yang berikutnya billahi ta'ala. Tapi saya ucapan Syekh Muslim belum selesai. Masih ada waktunya? Berapa menit lagi? Hah? Entah. Satu jam pelajarannya kalau hari Rabu 30 menit kan? Oh 35, masih ada 10 menit. 5 menit pas insyaAllah. Masih bersambung ucapan beliau. Wa qawluhu innama huwa syirik. Berarti ucapan Nabi ketika berkata sesungguhnya itu hanya syirik. Atau bukan begitu bahasanya. Innama huwa syirik. Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Itu ada dua kemungkinan juga. Syirkul akbar dan syirkul asghar. In aradal akbar, kalau dimaksud adalah syirik besar, anna man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun. Kalau yang dimaksud syirik besar, berarti siapa yang tidak termasuk golongannya, yang tidak termasuk golongan yang melakukan syirik besar, maka dia aminun. Lihat keamanannya. Aminun mimma wu'ida bihil musyrikun. Dia aman dari ancaman yang diancamkan kepada musyrikin, yaitu azabud dunya wal akhirah, yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Mereka aman. Kalau yang dimaksud syirik besar, meninggalkan syirik besar, maka dia mendapatkan keamanan intinya, yaitu tidak diancam seperti ancaman yang musyrikin. Wa in kana muraduhu jins syirik, kalau yang dimaksud jenis kesyirikan, berarti mencakup dua, besar dan kecil. Ini aman. Misalnya yang dimaksud adalah syirik, yang besar maupun yang kecil. Berarti siapa yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan yang besarnya dan juga yang kecilnya? Maka kita katakan, dzulmul 'abdi li nafsihi, kedzaliman seseorang pada dirinya, itu sungguhnya mirip dengan syirik kecil. Perhatikan. Kabukhlihi, seperti dosa bakhil terhadap harta. Bihubbil mal, karena cintanya pada harta, hubban jamma, wa yuhibbul hubbunal mala hubban jamma. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Disuruh zakat, enggak mau zakat. Bagaimana itu? Apa hukumnya? Dosa. Baik besar-besar atau dosa kecil? Dosa besar. Karena cintanya pada harta sampai enggak mau mengeluarkan atau sampai tidak mau melakukan kewajibannya. Maka itu min jinsi sirkil asghar. Itu sejenis dengan syirik kecil. Walaupun dalam mulai nafsi. Wa nahwa dhalik, dan yang sejenis itu. Fahadha fatahu minal amni wal ihtida bihasbihi. Maka orang seperti ini juga termasuk orang yang tidak mendapatkan atau hadza fatahu minal amni, akan terkurangi dari keamanan dan ihtidak bihasbihi, sesuai dengan dosa-dosanya yang ternyata juga sejenis dengan syirik-syirik kecil. Kenapa melakukan itu? Karena lebih cinta kepada hawa nafsunya daripada perintah Allah. Apa itu? Sejenis dengan syirik kecil. Wallahu ta'ala alam. Walihada kana salaf yudkhiluna dhanba fi hadha syirik. Oleh karena itu, para salaf memasukkan dosa-dosa seperti itu ke dalam kesyirikan kecil. Bihada li'tibar, dengan pandangan yang seperti itu. Atau dengan sisi pandang yang seperti itu. Karena dia lebih cinta kepada hartanya daripada perintah Allah Ta'ala. Intaha mulakhasan. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Yang berikutnya ucapan Ibnu Qayyim insyaAllah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.